نعم استاذ. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعده. قال المؤلف حفظه الله تعالى في كتابه فقه الأسماء الحسنى: الأول والآخر والظاهر والباطن. وقد وردت هذه الأسماء الأربعة مجتمعة في موضع واحد من القرآن الكريم. قال الله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وخير ما تفسر به هذه الأسماء الحسنى ويبين به معناها ما ورد في السنة النبوية في مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم لربه بهذه الأسماء، مناجاة تتضمن بيان معاني هذه الأسماء وتوضيح مدلولاتها. روى مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، إياه نعبد وإياه نستعين، ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمني رشدي وقيني شر نفسي، رب زدني علما وارزقني فهما وعملا متقبلا. قال الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله في كتابه فقه الأسماء الحسنى، berkata الشيخ عبد الرزاق حفظه الله dalam kitabnya Fiqh Asmaul Husna ketika menyebutkan nama-nama Allah Jalla wa Ala, di antara nama Allah adalah Al-Awwal wal Akhir wal Zahir wal Batin. Dialah yang pemula, yang pertama, dan dia yang terakhir. Dialah yang zahir dan dialah yang batin. Waqad waradat hadhihi al-asma'u al-arba'atu mujtami'atan fi mawdhi'in wahidin min al-Qur'an al-Karim. Nama Allah yang empat ini terkumpul dalam satu tempat di Quran. Qala Allah Ta'ala, itu dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Hadid pada ayat yang ketiga: wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Tuhan yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan dia atas segala sesuatu maha mengetahui. Wa khairu ma yufassaru bihi hadhil asma'ul husna wa yubayyanu bihi ma'naha, dan sebaik-baik penafsiran nama Allah yang empat ini dan sebaik-baik penjelasan tentang maknanya adalah ma warada fi sunnatin nabawiyah, yang terdapat keterangannya dalam sunnah Nabi SAW fi munajatin Nabi SAW rabbihi bihadhil asma'i. Tatkala Nabi yang mulia bermunajat dengan Tuhannya, menyuruh Allah dengan nama-nama ini, munajatan tatadammanu bayana ma'ani hadhil asma' wa tawdiha madlulatiha. Munajat yang terdapat padanya penjelasan daripada nama-nama yang empat ini dan penjelasan tentang apa yang ditunjukkan dalam makna empat nama-nama Allah ini. Jadi Asy-Syaikh rahimahullah ketika menafsirkan empat nama ini, ya, maka yang sebaik-baiknya menafsirkan nama ini adalah yang terdapat dalam doa Nabi ketika bermunajat kepada Allah Jalla wa'ala, yang dia akan sebutkan dalam hadis berikut ini. Tafadhal. Rawa Muslimun fi sahihihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا أخذنا مضجعنا أن نقول: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. Iqdi anna ad-daini wa agnana min al-faqr. Iqdi anna ad-daina. Iqdi anna ad-daina wa agnana min al-faqr. Wa agnina. Wa agnina min al-faqr. Jadi penjelasan tentang makna nama Allah al-awwalul akhirul zahir wal batin terdapat dalam Sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah berkata, adalah tradisi Rasulullah SAW, beliau memerintahkan kami, jika kami bersiap-siap untuk berbaring di pembaringan kami, hendaklah kami berdoa, Allahumma rabbas samawati wa rabbal ard. Ya Allah, sesungguhnya engkau lah Tuhan pemilik semua langit dan Tuhan pemilik bumi ini. Wa rabbal arsyil azim, engkau pula lah Tuhan pemilik arasy yang agung. Rabbana wa rabba kulli syai', engkau lah Tuhan kami pula dan Tuhan segala sesuatu. Faliqal habbi wan nawa, engkau lah yang telah membelah biji-bijian dan biji kurma. Jadi kalau antum perhatikan biji, ketika kita tanam biji, biji ini nanti akan membelah, maka dia akan mengeluarkan ketika itu kelopaknya. Ya, petani tak mampu membelah biji, kalau dia belah bijinya hancur. Ya, biji mangga ketika dia belah dua hancur, tapi ketika dia tanam di tanah, Allah Jalla wa'ala telah menciptakan tanah ini untuk ya mendatangkan segala macam kebaikan bagi kita. Maka dalam tanah ini Allah belahlah biji mangga, keluarlah kelopaknya, tunasnya, keluarlah akarnya. Ini makna faliqul habbi. Semua biji-bijian itu Allah yang membukanya. Wan nawa, adapun nawa secara khusus adalah biji kurma. Ya, dan penyebutan biji kurma daripada biji-biji lain menunjukkan kekhususannya. Karena kurma adalah merupakan ya, makanan yang paling khusus spesial, yang dalamnya terkandung banyak sekali vitamin-vitamin yang tak terdapat pada biji lainnya. Ya, orang mungkin mampu hidup dengan kurma saja, dan para sahabat hidup dengan kurma dan air saja. Kata Ibunda Aisyah, pernah 3 kali bulan ya muncul, tak pernah kami ada memasak di rumah kami. Urwah bertanya, apa yang kalian makan? Kata dia, ya kami hidup dengan al-aswadan, 2 hal yang hitam, al-ma'u wa tamru, air dan kurma. Ya, ini menunjukkan kurma ini spesial. Dan setiap yang Allah sebutkan penamanya Al-Quran, dia spesial. Antaranya adalah kurma, zaitun, inab, anggur, ar-rumman, delima. Ini adalah buah-buah spesial, buah tin. Maka Allah, sini Rasulullah mengatakan, ya, faliqal habbi wan nawa. Dan ini juga termuat dalam Quran Al-Karim, dalam surah Al-An'am. Faliqul habbi wan nawa. Dialah Tuhan yang membelah biji-bijian dan biji kurma. Apalagi biji kurma begitu keras, payah dibelah. Kalau dibelah, hancurlah dia. Tapi Allah membelahnya. Jalla fi'ulah. Wa munzilat taurati, engkau lah Tuhan yang telah menurunkan Taurat kepada Musa. Wal Injil, dan engkau yang menurunkan juga Injil kepada Isa. Wal Furqan, engkau yang menurunkan Al-Quran, Al-Furqan. Disebut Quran dengan Al-Furqan, kan dia pembeda antara yang hak dan yang batil, antara kesyirikan dan tauhid, kekufuran dan iman, dan seterusnya. A'udzubika min syarri kulli syai'in, ya Tuhan, aku berlindung kepadamu dari kejelekan segala sesuatu dari makhlukmu. Anta akhidun binasiatihi, dan sungguhnya engkaulah pemegang seluruh ubun-ubun makhlukmu, engkau yang menguasai mereka. Aku berlindung daripada kejelekan setiap sesuatu dari ciptaanmu yang engkau memegang ubun-ubunnya. Maknanya engkau menguasai mereka. Allahumma al-aw, Allahumma antal awwalu. Ya Allah, engkau lah Tuhan yang al-awwal, Tuhan yang pertama. Falaysa qablaka syai'un, tidak ada sesuatu apapun sebelummu. Inilah tafsiran al-awwal, menunjukkan Allah subhanahu wa ta'ala, ya, dialah Tuhan yang pertama, tidak ada apapun sebelumnya. Ini makna al-awwal. Dan seluruh makhluk ada bermula, ada awalannya. Ya Allah, tidak ada awalnya. Tidak ada sesuatu pun sebelumnya. Ya, dialah al-awwal, dialah yang pertama. Tidak ada apapun sebelumnya. Wa antal akhiru, dan engkau lah Tuhan yang akhir. Falaysa ba'daka syai'un, tidak ada apapun setelahmu. Ya, yang kita ketahui daripada waktu adalah dua. Sisi waktu, waktu yang telah lalu, waktu yang telah lalu dan waktu yang akan datang. Dan semua manusia, seluruh makhluk ada awalnya. Ya, dan ada akhirnya. Allah Subhanahu wa taala dialah awal yang tak ada permulaannya. Bukan dia dari sesuatu yang tak ada menjadi ada. Adapun makhluk, awalnya makhluk dari tak ada menjadi ada. Nanti setelah ada menjadi tak ada lagi. Ya. Adapun Allah Jalla wa'ala, dialah Tuhan yang awal. Tak ada apapun sebelumnya, dialah Tuhan yang akhir, tak ada apapun setelahnya. Wa anta adh-dhahiru, engkau lah Tuhan yang zahir. Falaysa fawqaka syai'un, adh-dhahir dalam bahasa Arab mana yang paling kuat, yang paling tinggi, yang paling gagah. Maka Tuhan Allah dialah Tuhan yang adh-dhahir. Dari sisi ketinggian yang kita tahu adalah tinggi dan rendah. Maka Allah Jalla wa'ala Tuhan yang maha tinggi. Ketinggian Allah bukan diliputi dengan tempat. Ya, ini yang selalu membuat tergelincirnya kaum ahlu kalam. Allah tak diliputi dengan tempat, karena dia Tuhan yang maha besar. Ya, Allah di atas aras dan aras akhir makhluk. Tidak ada di atas aras apapun daripada makhluk. Ya, jadi ketika mereka mengatakan kalau Allah di atas berarti Allah bertempat, batil. Allah di atas aras tak ada makhluk apapun juga. Dan tempat adalah ciptaan Allah Jalla wa'ala. Bagaimana mungkin dapat Allah diliputi tempat? Ya, sementara dia Tuhan yang maha besar. Ya. Wa anta adh-dhahir, engkau lah Tuhan yang zahir. Falaysa fawqaka syai'un, tak ada apapun di atasmu. Adapun seluruh makhluk, di atasnya Allah. Di atas makhluk ada makhluk lain. Di atas yang berilmu ada yang berilmu lain. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim, di atas orang berilmu ada yang lebih berilmu. Di atas langit ada langit. Di atas nabi ada nabi yang lebih utama. Di atas rasul ada rasul lebih utama. Di atas Allah tak ada apapun juga. Dialah Tuhan Al-Zahir. Laisa fawqahu syai'un, tak ada apapun di atasnya. Wa antal batin, engkau lah Tuhan yang al-batin. Ya, al-batin dari kata-kata batana. Al-batinu itu sesuatu yang dekat. Ya, wa antal batin, engkau lah Tuhan yang maha dekat. Laisa dunaka syai'un, tak ada yang lebih dekat daripadamu. Tinggi jauh, ini dekat. Ya, maka tidak ada yang lebih dekat daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kami lebih dekat kepada salah seorang kalian, lebih daripada dekatnya urat nadinya. Inilah maknanya. Iqdi 'anna ad-dain, ya Allah, tunaikanlah hutang kami ini, bayarkan hutang kami. Wa aghnina min al-faqr, ya Allah, berilah kami kecukupan dari kepakiran. Ini kalau kita amalkan tiap malam, tak ada hutang kita lagi nih. Kalaupun ada hutang, ada pembayarnya. Hutang itu kayaknya sulit orang melepas daripada hutang. Nabi SAW saja ketika belum meninggal, meninggalkan hutang. Tapi jangan sampai ada hutang, tak ada pembayar. Orang yang berhutang tak ada pembayar nekat. Dan orang jelek ketika dia menumpuk-numpuk hutang tak ada pembayar. Ini yang dikatakan Nabi SAW. Ya. Wa min dhal'id dain, hutang membuat bengkok. Dhal'un itu sesuatu yang bengkok. Ya. Tulang rusuk kita itu bengkok. Hutang itu membuat orang bengkok. Tak lurus lagi dia. Akhlaknya tak lurus. Amanahnya tak lurus. Omongannya tak lurus. Bengkok semuanya. Ini yang Rasulullah berlindung daripadanya. Ya. Jadi ikhwati fillah rahimakumullah, akhirnya doa dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika akan tidur. Allahumma rabbas samawati wa rabbal ardh wa rabbal arsyil azim. Rabbana wa rabb kulli syai'in faliqal habbi wan nawa wa munazzilat tawrati wal injili wal furqan. A'udzu bika min kulli syai'in anta akhidun bi nasiyatihi. Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai'un wa antal akhiru falaysa ba'daka syai'un wa antal zahiru falaysa wa antal zahiru falaysa wa antal zahiru falaysa fawqaka syai'un wa antal batinu falaysa dunaka syai'un iqdi 'anna ad-dayn wa aghnina min al-faqr. Lepas daripada majlis kita ini, ulangi 50 kali. Hafal dia. Subhanallah. Seharusnya yang punya utang banyak itu duduk di kajian kita ini. Jangan stres dia. Ini malah hilang. Tak ngaji lagi. Gara-gara utang. Tumpuk-tumpuk terus. Tak ada penghiburnya. Coba kita praktekkan ini. Nah, fadhil Syekh. فبين عليه الصلاة والسلام في هذا الدعاء الجامع معنى كل في هذا الدعاء الجامع فبين عليه الصلاة والسلام في هذا الدعاء الجامع معنى كل اسم ونفى ما يناكده وهذا أعلى درجات البيان ومدار هذه الأسماء الأربعة على بيان إحاطة الرب تبارك وتعالى بخلقه وهي إحاطتان زمانية ومكانية. نعم. Fabayyana alaihi salatu wassalam fi hadha ad-du'a, dalam doa ini Nabi menjelaskan ya doa al-jami', doa yang begitu dahsyatnya mengumpulkan makna yang dalam, ya makna kulli ismin, nama setiap daripada nama Allah tersebut, keterangan tentang setiap nama Allah yang empat tadi. Wa nafa ma yunaqidhuhu, ya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafikan segala sesuatu yang menyelisihi ya daripada makna empat daripada nama-nama tersebut. Wa hadza a'la darajatil bayan, dan inilah setinggi-tingginya penjelasan. Ini kalau enggak datang dari Nabi keterangan ini, payah kita mengartikannya nih. Apa maknanya, sulit sekali. Zahirul batinul awwalul akhir, payah. Wa madaru hadzal asma'il arba'ah, inti daripada empat nama ini, ala bayani ihatati ar-rabbi tabaraka ta'ala bi khalqih, intinya Allah meliputi seluruh makhluknya, zamaniyah wa makaniyah, dari sisi zaman, waktu. Itulah dari kata-kata al-awwalul akhir. Dia benar-benar meliputi seluruh hamba makhluknya, karena dia Tuhan yang awal dan yang akhir. Seluruh makhluk tak ada punya sifat seperti ini. Hanya dia, makhluk binasa, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbik. Kullu syai'in halik, semuanya hancur, semuanya binasa. Dari tak ada menjadi ada, dan dia selama-lamanya ada, jalla fi'ula. Ya. Segala macam bentuk zaman dia kuasai. Dan dia ketahui tak pernah hilang sedikit jua pun zaman yang terbentang. Adapun kita mengingat 4 hari yang lalu apa yang kita kerjakan sudah hilang. Kalau antum saya suruh 4 hari lalu antum kemana? Apa antum kerjakan? Lupa kita. Itu baru 4 hari lalu, bagaimana 40 tahun yang silam? Hanya momen-momen tertentu yang kita ingat. Subhanallah. Banyak yang kita lupa. Dosa kita kalau disuruh utuh hitung, ahsahullah wa nasuh. Allah hitung semua dosa-dosa kita dan mereka lupa. Dia menguasai semua zaman. Zaman yang dahulu, zaman yang sekarang, zaman yang akan datang. Subhanallah. Kita tak pernah menguasai zaman. Zaman yang lampau tak kita kuasai. Banyak hal-hal yang terluput pada zaman yang lampau menunjukkan kita tak menguasai zaman. Zaman hari ini pun tak kita kuasai, apalagi besok belum tentu kita kuasai. Belum tentu kita hidup di zaman besok. Adapun Allah, Dia menguasai makhluknya. Jadi nama al-awwal wal-akhir berkaitan dengan zaman. Allah meliputi makhluknya dengan ilmunya, pengetahuannya, kekuasaannya. Adapun berikutnya makaniyah. Allah meliputi segala macam bentuk tempat makhluk. Dia tahu di mana makhluk, yang di atas, yang di bawah, yang tinggi, yang rendah, di atas yang di atas tanah, dalam tanah, di atas pasir, di bawah pasir, di atas batu, di bawah batu. Ya, dan Dia lebih dekat daripada segala macam makhluknya. Kedekatan tentunya bukan dengan zatnya. Zatnya maha tinggi, jalla wa'ala. Jadi inilah dia maknanya. Al-awwal wal-akhiru, Allah menguasai semua rentang zaman. Al-akhiru, al-zahirul batin, Allah menguasai segala macam bentuk tempat yang di atasnya, yang padanya ada makhluk. Tak ada satupun tempat di alam raya ini kecuali Allah menguasainya. Dia maha tinggi di atas semua makhluknya dan Dia maha dekat dengan seluruh makhluknya. Naham. Fayhasatu awwaliyatihi wa akhiriyatihi bilqabli walba'di. Fakullu sabikin intaha ila awwaliyatihi. Wakullu akhirin intaha ila akhiriyatihi. Fa'awwaliyatullahi azza wa jalla sabikatun ala awwaliyatihi kulli syai'in. Wa akhiriyatuhu subhanahu baqa'uhu ba'da kulli syai'in. Naam. Fa ihatatu awwaliyatihi wa akhiriyatihi bil qablu wal ba'du. Bil qabli wal ba'di. Maka Allah meliputi keawalannya dan keakhirannya dengan segala yang sebelumnya dan sesudahnya. Allah liputi. Apa-apa sebelum waktu ini Allah meliputinya, apa-apa setelah ini pun waktu ini pun Allah meliputinya. Ya. Kita yang al-qablu saja, yang zaman sebelum ini saja banyak yang tak kita liputi. Kalaupun kita liputi terbatas hanya tentang diri kita, orang-orang terdekat kita. Bahkan tentang diri kita pun tak sempurna kita meliputi ilmu yang telah berlalu. Sebagaimana tadi saya katakan, banyak yang luput daripada kita, yang hilang daripada kita. Ilmu tentang perkara yang lalu, Allah tidak. Dan waktu bukan milik kita. Kita tak bisa menguasai waktu. Allah yang menguasai segala sesuatu. Banyak kita ingin berbuat hal ini pada waktu tertentu tak Allah berikan. Jadi al-qablu wal-ba'du, sebelum dan sesudah itu dikuasai Allah, diliputi Allah SWT. Kita apa setelah ini tak kita ketahui, tak kita kuasai. Fakullu sabiqin intaha ila awwaliyatihi. Segala yang lalu, yang dahulu akan berakhir dengan awalnya Allah SWT. Semua yang dahulu itu tak akan pernah dapat mendahului Allah. Orang tua kita dahulu, nenek moyang kita dahulu, Adam dahulu, sebelum Adam jin dahulu, sebelum jin malaikat-malaikat, sebelumnya qalam, sebelumnya arasy. Arasy adalah awal makhluk menurut kebanyakan para ulama yang Allah ciptakan. Subhanallah. Semua yang dahulu Allah lebih dahulu daripadanya. Wa akhiriyatuhu subhanahu baqa'uhu ba'da kulli syai'. Dan makna akhirnya Allah SWT, Dia yang berkekalan. Segala yang akhir berakhir, Allah yang setelahnya. Ya. Segala yang akhir maknanya habis masanya, berakhir. Allah lah setelah akhir tersebut yang tetap berkekalan. Ya. Apa yang tak ada akhirnya? Semua ada akhirnya. Umur ada akhirnya, ajal ada akhirnya, harta ada akhirnya, semua. Semua ada masanya berakhir. Dan segala yang akhir tak akan pernah dapat selama-lamanya mendahulukan keakhiran Allah SWT, karena Dialah yang maha akhir, maknanya yang maha kekal. Tak ada ujung-ujungnya. Kalau kita ada ujungnya, semuanya ada ujungnya. Handphone kita ada ujungnya, bentar lagi buang jadul, ganti handphone baru, nanti buang lagi. Semuanya, uang yang kita pegang akan berakhir. Apa yang tak pernah berakhir? Allah. Ya, istri bagaimana Ustaz? Istri pun berakhir. Bagaimana berakhirnya? Mungkin dengan cerai. Mungkin dengan apa? Meninggal, berakhir di dunia ini. Ya, tak ada yang tak berakhir, semua berakhir. Dan keakhiran semua makhluk tak akan pernah dapat ya mendahului Allah Jalla wa'ala. Allah yang mengakhir dan kekal, tak pernah fana. Kullu syai'in halik, semuanya hancur binasa, illa wajhu, illa wajah, kecuali wajah Allah SWT. Fa'ahatat awaliyatuhu wa akhiriyatuhu bil awa'ili wal awakhir. Maka nama Allah yang awal dan namanya akhir meliputi segala yang awal dan segala yang akhir. Naam. Fama? Fa'ahatat awaliyatuhu wa akhiriyatuhu bil awa'ili wal awakhir. Fama min awalin illa wallahu qablahu. وما من آخر إلا والله بعده فهو جل وعلا الأول فليس شيء قبله والآخر فليس شيء بعده وهذا إحاطة زمنية وهذه إحاطة زمنية. نعم. Maka keawalan Allah dan keakhiran Allah Subhanahu wa taala itu ya, فما من أول إلا والله قبله. Segala sesuatu yang bermula pasti Allah lebih awal daripada dia. Katakan apa saja yang dahulu lebih bermula daripada kita, Allah lebih dahulu daripada itu. Ayah kita lebih datang, lebih bermula datang pada kita, Allah lebih daripada itu. Kakek kita, moyang kita, Adam, semua Allah lebih awal daripada itu. Wa ma min akhirin illa wallahu ba'da. Tidak ada sesuatu yang akhir kecuali Allah setelahnya. Ya, segala macam urusan akan berakhir kepada Allah jua. Dia yang tak pernah berakhir-akhir. Maknanya dalam pengertian fana, tak pernah binasa. Kata Allah tabaraka ta'ala dalam surat An-Najm, wa anna ila rabbikal muntaha. Dan sesungguhnya kepada Tuhanmu lah berakhir segala sesuatu. Harta kita berakhir kepadanya. Enggak lah Ustaz, kepada anak kita. Nanti anakmu kepada siapa? Mungkin sebelum dia berhasil sudah habis hartanya. Kalaupun dia tinggalkan harta-harta terus sampai ujungnya makhluk ini semua binasa, kepada siapa kembali harta tersebut? Kepada Allah. Kekuasaan, kerajaan. Ya, kembali kepada Allah. Enggak rajat. Andai kata ada yang mengatakan, enggak Ustaz, kembali kepada anaknya, kembali kepada cucunya, cicitnya. Nanti semua kemana ujungnya? Allah. Ketika dia lipat alam ini, dilipat langit, digulung semuanya, habis, berakhir. Fahuwa jalla wa ala al-awwalu falaysa qablahu syai'un. Maka dialah Tuhan Allah yang awal, yang tak ada sebelumnya apapun. Wal akhiru falaysa syai'un ba'da. Dialah yang akhir dalam pengertian kekal, tak pernah ada masanya dia fana. Ya, tak ada sesuatu yang datang setelah Allah Subhanahu wa taala, tak ada. Semuanya akan binasa, semua kembali kepadanya. Wahadhi ihatatun zamaniyah, ini menunjukkan Allah menguasai semua waktu. Naam. Wa ammal ihatatul makaniyatu faqad ahatat dhahiriyatuhu wa batiniyatuhu bi kulli dhahirin wa batin. Fama min dhahirin illa wallahu fawqahu wa ma min batinin illa wallahu dunah. Kama qala alaihi salatu wassalam, wa anta adh-dhahiru falaysa fawqaka syai'un wa anta al-batinu falaysa dunaka syai'. Adapun yang kedua namanya al-ihathah al-makaniyah. Allah menguasai segala tempat, tadi segala ruang waktu, ini segala ruang tempat. Faqad ahata adh-dhahiriyyatuhu wa batiniyyatuhu bi kulli dhahirin wa batin. Maka Allah jalla wa ala menguasai segala tempat yang zahir ataupun batin. Fama min zahirin illa wallahu fawqah. Tidak ada sesuatu yang zahir, yang tampak, yang tinggi kecuali Allah di atasnya. Apa yang kita lihat tinggi? Gunung, Allah di atasnya. Langit, Allah di atasnya. Arasy, Allah di atasnya. Bahkan telah ada ketetapan, apapun yang akan meninggi, Allah akan letakkan suatu saat. Ya, suatu ketika Nabi itu punya unta. Nama untanya Abba. Untanya ini tak pernah kalah. Suatu hari dia buat pacu lomba unta. Ada salah seorang badui bawa unta. Untanya mengalahkan unta Nabi. Semua sahabat terpukau sambil bersedih. Kalah unta Nabi. Maka Nabi tersenyum mengatakan, "Ma martafa'a syai'un illa wada'ahu Allah." Tak ada sesuatu yang tinggi terus kecuali ada masanya Allah letakkan dia ke bawah. Dulu petinju-petinju hebat. Ada namanya Bang Muhammad Ali. Mana dia? Ada waktunya. Ada waktunya Allah Subhanahu wa taala letakkan lagi. Inilah namanya dunia. Dulu paling hebat namanya Bang Mike itu paling hebat. Bang Mark Tyson. Apakah kekal? Tak ada. Tidak ada yang kekal selama-lamanya di atas. Harus ke bawah. Harus ke bawah. Kecuali Allah SWT semata. Hakun ala Allah idza irtafa syai'un an yata'ah. Allah wajib. Ketika ada sesuatu yang tinggi, Allah akan letakkan ke bawah. Orang-orang yang sombong, merasa tinggi, diletakkan ke bawah. Dihinakan Allah SWT. Nah, wa ma min batinin illa wallahu dunah. Tak ada sesuatu yang batin. Batin maknanya tersembunyi, yang dekat. Ya, dikatakan orang terdekat namanya bitanah, karena dekat sekali dengan kita. Bitanatul malik artinya orang terdekat raja. Ya. Jadi makna batnu bermakna yang dekat, sesuatu yang tersembunyi, ya. Maka makna Allah Subhanahu wa taala al-batin wa ma min batin illa wallahu duna. Tak ada sesuatu yang dekat kecuali Allah lebih dekat daripada dia. Istri kita dekat, Allah lebih dekat kepada kita. Anak kita dekat, Allah lebih dekat kepada kita. Urat nadi kita dekat, Allah lebih dekat daripada urat nadi kita. Kama qala alaihi wasallam, sebagaimana Nabi mengatakan, wa antal zahiru falaysa fawqaka syai'un wa antal batinu falaysa dunaka syai'un. Kalau Tuhan yang maha tinggi, tak ada yang lebih tinggi daripadamu. Tuhan yang maha dekat, tak ada lebih dekat daripadamu. Naam. Fa'ala ala kulli syai'in biduhurihi fahuwa al-aliyul a'la alladhi laysa syai'un fawqahu. Istawa ala arshil majid wal arshu sakful makhlukati wa a'laha. Wallahu fawqal arshi. Fadahiriyatu subhanahu hiya fawqiyatuhu wa uluhu ala kulli syai'in. Fa'ala ala kulli syai'in bidhuhurihi, maka Allah maha tinggi atas segala sesuatu. Bidhuhurihi, ya, dengan keperkasaannya dia maha tinggi atas segala sesuatu. Fahuwal aliyul a'la, dialah Tuhan yang tinggi lagi maha tinggi. Al-ali tinggi, al-ala maha tinggi. Kalau dia kata al-ali, banyak yang tinggi. Gunung-gunung tinggi, ali. Tapi a'la tak ada kecuali Allah. Al-a'la yang paling tinggi. Fahuwal aliyul a'la, dialah Tuhan yang tinggi lagi maha tinggi. Alladzi laisa syai'un fawqah, tak ada apapun di atasnya. Istawa ala arsyil majid, dan dia bersemayam di atas arasnya yang maha agung, mulia. Wal arsyu saqful makhluqat, sementara arasy adalah merupakan atap bagi seluruh makhluk. Wa 'alaha, yang paling tinggi dari seluruh makhluk. Wallahu fawqal arsyi, dan dia Tuhan yang maha tinggi di atas arasnya. Fadhahiriyatuhu subhanahu ya fawqiyatuhu, maka makna zahiriyah, makna Allah az-zahir adalah Allah maha tinggi ala wa uluhu ala kulli syai, maha tinggi di atas segala sesuatu. Naam. Wadana min kulli syai'in bibutunihi, fabutunuhu subhanahu ihatatuhu bikulli syai'in bihaitsu yakunu aqrabu ilaihi min nafsi. Naam. Kemudian wadana min kulli syai'in bi butunihi, bahkan bukan hanya maha tinggi, dia maha dekat dengan segala sesuatu. Fa butunuhu subhanahu ihatatuhu bi kulli syai'in, makna dekatnya Allah, dia benar-benar meliputi segala sesuatu, bi haitsu yakunu aqrab ilaihi min nafsi. Bahkan kedekatan tersebut lebih dekat daripada diri seseorang kepada diri sendiri. Subhanallah. Aqrab ilaihi min nafsihi. Diri kita ini Allah lebih dekat daripada dekatnya diri kita kepada kita. Allahu Akbar. Naam. Fahuwa yadullu ala kamal ittila'ihi ala sarairi wal khafaya. Naam, fahuwa yadullu ala kamal ittila'ihi ala sarairi wal khafaya. Ini menunjukkan kedekatan Allah lebih dekat daripada urat nadi, menunjukkan dia benar-benar meliputi segala sesuatu secara rinci detail. Segala yang tersembunyi pun dia ketahui, segala yang kita rahasiakan dia ketahui. Wa daqa'iqil asya' wa khabayal umur. Rincian segala sesuatu yang tersembunyi bagi makhluk tak tersembunyi bagi dia. Kita ini punya rambut. Berapa jumlah rambut kita? Tak kita tahu. Subhanallah. Berapa rambut kita yang gugur hari ini? Kita tak tahu. Berwudu, ya, menyelat-nyelati jenggot, ada jatuh jenggot, tak tahu berapa jatuh. Berapa jumlah jenggot, tak tahu. Wah, Akbar. Allah Maha tahu. Ketika seorang ateis mengatakan, aku bisa menciptakan makhluk, tak ada Tuhan, semuanya alam, aku pun bisa. Ya, diambilnya lah sampel dua daging. Satu daging dibiarkan terbuka, satu daging dia tutup. Setelah beberapa hari, daging yang terbuka itu memunculkan banyak sekali ulat-ulat belatung. Dia bilang, aku menciptakan belatung ini. Tak ada Tuhan. Ada salah seorang murid pintar, kalau engkau menciptakan ini Pak Guru, berapa jumlah belatung itu? Tunjukkan kepada saya Pak Guru, mana belatung jantannya, mana betinanya. Kalau kau ciptakan, habis, habis. Allahu Akbar. Bihaitsu yakunu aqrab ilaihi min nafsihi, ya. Maka segala sesuatu itu Allah lebih dekat kepadanya. Menunjukkan sempurnanya ilmu Allah tentang segala sesuatu yang tersembunyi. Wa daqa'iqil asya' wa khabayal umur, secara rinci atas segala sesuatu dia ketahui begitu lebih dekat kepadanya. Ya. Naam. Kama yadullu ala kamali qurbihi wa dunuwihi. Fama'a uluwihi ala arshihi fahuwa qaribun min khalqihi muhitun bihin. Fala tawari minhu sama'un sama'an wala ardun ardan. ولا يحجب عنه ظاهر باطنا بل الباطن له ظاهر والغيب عنده شهادة والبعيد منه قريب والسر عنه والسر عنده علانية ما شاء الله علانية من غير شدة كما يدل على كمال قربه ودنوه يا sebagaimana dia jalla wa ala dekat kepada segala sesuatu, mengetahui segala sesuatu, ya. Fama'uluhi ala arsihi, meski demikian dia maha tinggi di atas arasnya. Fahuwa qaribun min khalqihi, meski dia maha tinggi di atas arasnya, dekat kepada makhluknya. Muhitun bihim, meliputi mereka semuanya. Dia yang maha tinggi tak ada lebih tinggi daripadanya. Dia maha dekat tak ada lebih dekat daripadanya. Ya. Fala tuwari minhu sama'un sama'an, tak ada langit yang satu dapat menutupi langit yang kedua dari pandangan Allah Jalla wa'ala. Kita ini bahkan langit pertama pun kita tak lihat. Itu Ustaz, yang di atas itu bukan langit, itu ujung penglihatan matamu, karena begitu tingginya langit dunia. Jangankan langit, banyak benda-benda di langit pun tak kita lihat. Miliaran kabarnya jumlah planet-planet, ya, jumlah matahari tak kita lihat, tertutup Allah, tak ada yang dapat menutupinya. Tak ada satu langit pun menutupi langit yang lain bagi Allah Subhanahu wa taala. Wala ardun ardan, bumi ini pun tak ada yang dapat tersembunyi bagi Allah. Tak ada lapisan pertama menyembunyikan lapisan kedua menyembunyikan ketiga. Adapun kita, ya, tak tahu kita lapisan keempat apa isinya, kelima, keenam, tak tahu. Allah tak ada yang tersembunyi baginya. Wala yahjibu anhu zahirun batinan, segala yang zahir tak mampu menutupi yang batin. Ya. Yang tampak tak mampu menyembunyikan yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita manusia hanya tahu yang zahir daripada seseorang, itu pun ketika dia tampakkan, yang batinnya dia kita tak tahu. Ya. Antum hanya tahu zahir ana, dalam batin ana ini antum tak tahu ustaz temu apa. Subhanallah, Allah tak ada yang tersembunyi baginya. Ya. Wal ghaibu indahu syahadah. Bal wala yahjibu anhu zahirun batin, bal batinu lahu zahir. Bahkan bagi Allah semua yang tersembunyi itu baginya zahir tampak. Niat kita yang tersembunyi tampak baginya. Subhanallah. Apa yang tersembunyi dalam diri kita, mana jantung, kadang kita tak pas letakkan di mana jantung kita, tak pas letakkan di mana ginjal kita, tak pas meletakkan di mana usus kita, usus 12 jari di mana, usus 13 jari di mana, tak tahu kita. Tersembunyi bagi kita, tidak bagi Allah. Apa yang tersembunyi bagi kita, bagi makhluk, tidak bagi Allah. Itu masih dalam diri kita, apalagi yang tersembunyi esok hari, nasib kita, tidak bagi Allah. Dia mengatakan dalam surah Thaha, ya'lamu sirra wa akhfa. Apa makna ya'lamu sirra? Dia mengetahui segala sesuatu yang rahasia. Wa akhfa, segala sesuatu yang belum terjadi nanti akan terjadi, ketahui. Dalam hati kita ini banyak kita simpan rahasia, banyak kita yang tahu. Dan banyak lagi yang belum masuk ke dalam hati kita, belum terlintas di hati kita. Ada rasa dalam hatinya, aku mau kawin lagi lah. Tahu Allah itu, istri antum tak tahu, Allah tahu. Asirra wa akhfa, belum antum pikirkan dalam hati, dia telah tahu. Kelak akan dipikirkan oleh antum. Inilah makna akhfa. Asirra, rahasia dalam hati, akhfa, yang belum lagi dipikirkan hati, dia telah mengetahuinya. Allahu jalla wa'ala. Maka tak ada bagi Allah yang zahir, tak ada bagi Allah yang batin, semua yang batin menjadi zahir baginya. Wal ghaibu indahu syahada, semua yang ghaib bagi Allah terlihat. Yang tak terlihat bagi kita, terlihat bagi Allah. Yang kita ketahui, dia ketahui Allah. Hari esok bagi kita ghaib, tapi syahadah bagi Allah. Tahu dia besok, si fulan akan mati, si fulan akan menikah, si fulan akan meninggal, si fulan akan, dia tahu. Wal ba'idu minhu qarib, segala yang jauh bagi Allah tak ada yang jauh, semua dekat. Wasirru indahu alaniyah, segala yang rahasia bagi Allah tak ada rahasia, terang-terangan baginya. Subhanallah. Demikianlah ikhwah fillah rahimakumullah, pembahasan nama Allah al-awwalul akhirul zahir wal batin. Ya, semoga dengan hal ini membuat kita semakin dekat kepada Tuhan kita yang mengetahui segala macam gerak-gerik kita, menguasai kita, menguasai apapun yang ada pada kita. Ya, subhanallah. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.